Pasal enatel gue. Yunus tuh harita hulaso gue. Hulaso gue biuti Yunus dia klaru gede biohe. Yunuso, mbai nini weh nulanso, kintanuk tisir harit kubuti wari. Lema de Yunus tuh harit hulaso gue ibu are ma biai nini weh. Nini weh negeh nulan delan ge ma kol nyet lagu tos nuge lul gue ma bai nuge lia gue neke kial se gue enatel Yunus inait nudes bonyo syukar ode lia guta se gue sasam maya rasik nuge ditelan ge desigo en moi hoak de biohe en tiomolu harit manus hula so gue. Ana segue he anat bonyo nini wenege giskiu giskiai. Lema de rato molu makte bonyo nini we de sikre mumur tuha kula sogue tun itanuk des. Mar buma lema rakna mo renwer. Ode lano kakano en mosu amos ronak kadu tarema kliosu ohe rasalti hula sogue. Tela negek ditikolnya kali. Seudwe sike raja niniwe nege itomolutun Yunus itanu karebonyo. Yortu hawasi kader geode Yonu kasi rabita kematalan ge. Makte yo yal kadut kemah Yonak. Ode tiak lulti akwe krala gema kliosuhe isal tihula sogwe. Den je yal haret ke ti nuek temdes de biohe. Haret nek betik tuha raja nini wege, yor wasi melarema rohut kolnye. Iryo healo nam nekre mias mumu, maete miknamo mienwer. Ode mik temtem tiabal healo nam nekre, myunak kadutare mumu. Buan geo, tak tem-tem tasalti hula so gue. Den je tak tem-tem at sambayan ti hula so gue. Negetal it ralata klara nare bain-bain. Ma ete kialamo talatot atyatare huruk. Ese hiyo he ana hula so gue yula kralage ma. Lema kiera itio de lema tiabahuno ya hait. Lema den je nini ude sikre mumur tuha harit des. Ode hula sogo ya toso, irje sikre rotuk wai totnyo yabit atyata rebade. Den je hula sogo liobak sirma, lema biuma tiabohun wasir, maktyuhatun itanuk mamunake.